Raja Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasik Malaya, Ris Kebumen, juga Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru, pemirsa melalui YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan awaiqut talab, beberapa kendala dalam mencari ilmu. Salah satunya adalah ta'assub. Makna ta'assub kita sudah terangkan, dan kita sedang membahas beberapa dampak buruk dari ta'assub. Baru poin pertama yang kita bahas dari dampak buruk dari ta'assub, yaitu timbulnya kebencian dan permusuhan di kalangan sesama muslim. Yang kedua, dampak buruk yang kedua dari ta'assub adalah munculnya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Bagaimana tidak, orang yang ta'assub kepada seseorang, tokoh, golongan, atau pemahaman, dia akan berbeda dengan orang lain yang ta'assubnya kepada pihak yang berbeda. Akhirnya tidak mau bersatu, akhirnya tidak mau berbarengan, tidak mau berta'awun, bahkan tidak mau bermuamalah. Poin pertama kemarin sudah kita terangkan, ada kebencian dan permusuhan. Otomatis hal itu menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dari perpecahan ini lahir banyak kerugian yang diderita baik oleh individu setiap muslim ataupun oleh komunitas muslim secara keseluruhan. Apa saja kerugian tersebut? Pertama, melanggar banyak ayat-ayat Allah yang mengharuskan kita untuk bersatu padu. Di antara ayat-ayat yang dilanggar adalah Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kepada agama Allah secara bersama-sama, dan janganlah kalian berpecah belah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dinukil atau dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, amarallahul muslimina bil jamaah wa nahahum anit tafarruq. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muslimin untuk berjamaah, bersatu padu, dan melarang mereka untuk berpecah belah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surah Al-Anfal 46, Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru. Janganlah kalian saling berselisih. Fatafshalu, lalu kalian melemah. Wa tadhhabari hukum, lalu hilanglah kekuatan kalian. Ini juga perintah untuk, larangan untuk berpecah belah. Ketiga, lihat lagi surah Ali Imran 105. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang berpecah belah dan berikhtilaf setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Ayat ini pun melarang kita menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, apalagi berpecah belahnya. Juga Al-An'am 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian jalan yang lurus ini, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, lalu kalian berpecah belah dan terpisah dari jalannya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang intinya menyuruh kita untuk bersatu padu dan melarang kita dari perpecahan dan permusuhan. Berdasarkan hal itu, siapa orang yang berpecah belah dengan sesama mukmin, berarti dia sudah melanggar banyak ayat yang menyatakan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, efek buruk dari perpecahan diisyaratkan baik oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang sahih. Di antara efek buruk dari perpecahan adalah melemahnya kekuatan kaum muslimin, bahkan hilang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal ayat 46, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian berselisih, maka melemahlah kalian, lalu hilanglah kekuatan kalian. Salah satu efek nyata dan buruk dari perpecahan adalah hilangnya kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Banyak ilustrasi tentang hal ini. Satu batang lidi, walaupun ada 100 batang, tapi kalau diambil satu-satu, maka akan sangat mudah dipatahkan ya. Ketika satu batang lidi ini dipakai untuk nyapu sampah-sampah yang berserakan, mampu tidak? Tidak mampu. Bisa dipatahkan? Bisa. Hanya oleh seorang anak kecil. Ketika satu batang lidi tersebut dipukulkan ke orang, sakit apa tidak? Sakit. Peres, bukan sakit. Apa peres bahasa Indonesianya? Tapi sakitnya enggak seberapa. Coba 100 batang lidi disatukan, diikat. Dia bisa nyapu. Bisa membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Ketika kita mencoba untuk mematahkannya sampai kita tiba bergeg dan tiba pereket, maka hanya menghabiskan tenaga kita semata, sedangkan sapu lidi yang 100 batang tadi tidak akan terpatahkan. Dan ketika dipakai untuk memukul, sakitnya melebihi yang satu batang tadi, ya. Berdasarkan hal itulah maka ilustrasi atau gambaran tentang persatuan dan perpecahan bisa dilihat dari hal tersebut. Inilah yang pertama. Yang pertama dari efek perpecahan. Yang keduanya, ini yang lebih parah. Dan ini yang sampai ke akhirat. Apakah yang kedua tersebut? Yang kedua tersebut, perpecahan itu melahirkan kesesatan. Menyebabkan orang tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang sudah kita kutip tadi, yaitu surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kata Allah, inilah jalanku. Jalanku tersebut begitu lurus. Maka ikuti oleh kalian jalan tersebut. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain, lalu kalian terpisah dari jalannya. Terpisah dari jalannya maksudnya menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Ketika menafsirkan ayat ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan sebuah kisah. Kata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan, thumma qala hadha sabirullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalih, thumma qala hadhihi subul mutafarriqah ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, thumma qara'a inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an dinih. Kata Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus. Setelah itu jadi menggambar di tanah. Lalu beliau mengatakan, inilah jalan Allah. Lalu beliau membuat beberapa garis lain di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis lurus tadi. Lalu beliau mengatakan, inilah jalan-jalan perpecahan yang bermacam-macam. Di setiap jalan-jalan tadi ada setan yang mengajak, yang menyeru. Lalu beliau membacakan surah An-Nahl ayat Al-An'am ayat 153 tadi. Ini menunjukkan bahwa jalan-jalan lain selain jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan-jalan kesesatan, dan jalan-jalan kesesatan itulah yang iftiraq, memisahkan diri, i'tizal dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada perpecahan, perpecahan itu berada pada garis-garis yang banyak tadi, yang ada di kiri dan di kanan tadi, menyimpang dari garis lurus yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal itulah bahwa salah satu di antara makna iftiraq. Iftiraq itu apa tadi? Perpecahan. Makna iftiraq maknanya mubayanah awil mufaraqah. Mubayanah itu artinya berbeda. Mufaraqah itu artinya berpisah. Atau muqata'ah atau inqita', terputus dari jalan yang benar. Berdasarkan hal itulah, setiap kali seseorang menempuh jalan yang keliru, yang salah, oleh para ulama, orang itu disebut dengan sebutan al-khuruj anil asal atau al-khuruj anil jaddah. Dia keluar dari kaidah pokok, dari ajaran yang pokok, dari ajaran yang benar yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdasarkan hal itu, para ulama menyatakan makna iftiraq huwa khuruj anis sunnati wal jamaah wa anil usul al muttafaq alaih al qat'iyah. Para ulama ketika mendefinisikan, menta'rif tentang iftiraq, mereka menyatakan iftiraq itu keluar dari ketaatan, keluar dari sunnah, keluar dari pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah yang qat'i, yang mereka menyimpang dengan banyak alasan. Ada alasan hawa nafsu, ada alasan kebodohan, dan salah satunya adalah alasan berupa ta'assub kepada pribadi, pemahaman, atau kelompok tertentu. Menyimpanglah dari hal itu, maka setiap yang menyimpang dari kebenaran disebutlah dengan sebutan mufaraqah. Dijelaskan dalam salah satu hadis. Salah satu dari hadis tersebut dibawakan atau diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah famata mitatan jahiliyah wa man qatala tahta rayatin ammiyah yaghdabu li asabah aw yadu ila asabah aw yansuru asabah faqutila faqitlatun jahiliyah wa man kharaja an ummati yadribu barrahum wa fajirahum wa la yatahasha min mu'minihim wa la yaqi ladai ahdin ahidahu falaysa minni wa lastu minhum. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari ketaatan dan berpisah dari jamaah, maksudnya jamaah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berpisah. Kenapa dia berpisah? Secara fisik, karena dia menyimpang pemahamannya. Karena dia keliru menempuh jalan hidup yang berbeda dengan jalan hidup yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dia keluar dari jamaah kaum muslimin. Lalu mati, maka matinya mati jahiliyah. Siapa orang yang berperang di bawah bendera asobiyah, bendera kesukuan, bendera golongan atau kelompok tertentu. Lalu dia atau siapa orang yang menyeru atau berdakwah atau mengajak orang kepada kepentingan golongan atau kelompok atau kesukuan, dan siapa orang yang menolong karena dasar asobiyah, tidak dilihat siapa benar siapa salah, yang penting ini golongan saya, yang penting ini kawan saya, yang penting ini suku saya, mau benar mau salah gak peduli, dibela mau benar mau salah, lalu dia terbunuh, maka dia terbunuh dalam keadaan jahiliyah. Siapa orang yang keluar dari umatku, makna keluar dari umatku adalah pemahaman yang dia miliki tentang Islam menyimpang dari pemahaman yang dimiliki oleh kaum muslimin yang berada di atas Quran Sunnah, ya, maka dia bukan dari umatku dan aku bukanlah termasuk golongannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Apakah setiap ikhtilaf pasti tafarruq? Setiap ikhtilaf pasti iftiraq? Ini yang banyak disalahpahami oleh orang. Ikhtilaf maknanya perbedaan pendapat. Iftiraq maknanya adalah perpecahan. Dua hal ini maknanya berbeda. hukum-hukum yang diterapkan untuk dua kasus ini juga berbeda. Iftiraq jauh lebih buruk daripada ikhtilaf. Walaupun ada walaupunnya. Salah satu di antara penyebab. Bukan penyebab tapi pemicu. Bukan penyebab utama. Salah satu di antara pemicu timbulnya iftiraq atau perpecahan adalah ikhtilaf, perbedaan pendapat. Walaupun itu bukan penyebab pokok. Penyebab pokoknya hawa nafsu. Penyebab pokoknya adalah kebodohan. Penyebab pokoknya adalah ta'assub. Itu yang membuat orang iftiraq. Bukan perbedaan pendapatnya itu sendiri. Ketika berbeda pendapat dibarengi dengan hawa nafsu, dengan kebodohan, dengan niat-niat yang lain yang sifatnya duniawi, dibarengi dengan hati yang kotor, baru itu akan menjadi iftiraq, akan menjadi perpecahan. Adapun kalau ikhtilaf, tapi disertai dengan ilmu, keikhlasan, kebersihan hati, maka ikhtilaf seperti itu tidak akan sampai kepada iftiraq. Ada enggak orang berbeda pendapat dengan perbedaan yang kontradiktif, tapi masih bersahabat, masih saling menghargai, menghormati, dan saling memuji. Ada enggak orang yang seperti itu? Banyak. Siapa mereka? Para ulama. Apakah para ulama pendapatnya hanya satu, sama dalam segala hal? Tidak. Banyak perbedaan pendapat. Dan perbedaannya juga disebut dengan khilaf tadad. Tadad itu kontradiktif. Tadad itu bertolak belakang. Tadad itu patoja'iyah. Saling berbenturan satu sama lain. Seperti kata yang satu sunnah, kata yang satu bid'ah. Sunnah itu dengan bid'ah itu sahabat dekat bukan? Musuh gerot itu. Ya, lawannya. Banyak para ulama yang berbeda pendapat dengan perbedaan yang tadad, yang kontradiktif, yang berbenturan. Tapi mereka tetap saling menghargai, memuji, saling merekomendasikan satu sama lain. Kenapa? Karena pertama, mereka ikhtilafnya didasari dengan ilmu. Kedua, ikhtilafnya disertai dengan keikhlasan dan kebersihan hati. Enggak ada dengki, enggak ada benci, tidak ada gengsi juga, ya. Dan yang ketiganya yang tidak kalah pentingnya adalah tidak ada tujuan-tujuan, tendensi-tendensi duniawi. Ketika berikhtilaf dengan sesama ulama. Karena itulah maka tidak menjadi madharat. Tidak menjadi iftiraq di antara sesama mereka. Maka tidak semua ikhtilaf pasti iftiraq. Tapi setiap iftiraq pasti ikhtilaf. Kadang-kadang ikhtilaf muncul dari ijtihad yang disertai dengan niat yang baik. Seperti yang dilakukan oleh para ulama. Mereka ijtihad karena ahlinya ijtihad. Ilmunya sudah memadai. Sudah memenuhi syarat untuk ijtihad. Ya, niatnya ya baik, hanya mencari kebenaran. Tapi karena kadar ilmu setiap orang beda. Latar belakang juga berbeda. Cara berpikir juga berbeda. Walaupun dalam masalah yang sama dengan tingkat keilmuan yang sama, mungkin saja lahir perbedaan pendapat di kalangan mereka, di kalangan para ulama. Maka mau salah, mau benar, ulama mujtahid seperti ini tetap dapat pahala dari ijtihadnya. Kalau salah dia dapat satu pahala, kalau dia benar dapat dua pahala. Idza ijtahadal hakimu fa'asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, hakim pasti ulama, berijtihad, lalu ijtihadnya itu benar, maka baginya dua pahala. Tapi kalau ijtihadnya itu salah, maka baginya satu pahala dan kesalahannya ma'fu. Kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah maka kalau para ulama ijtihad lalu salah, mereka tidak berdosa. Adapun kalau orang awam ijtihad mau salah mau benar, dosa. Karena dia merebut hak yang bukan miliknya. Ijtihad adalah haknya siapa? Hak mujtahid, hak ulama. Lalu dia berijtihad yang tidak memenuhi syarat untuk ijtihad. Sama dengan umpamanya seseorang yang tidak faham tentang ilmu mesin. Dia enggak berhak membongkar mesin apapun punya orang tuh. Kalau punya dia terserahlah ya. Motor orang rusak, mobil orang rusak. Dia enggak ngerti mesin lalu dia bongkar. Berhak apa tidak? Tidak berhak. Dipastikan akan tambah rusak. Dia bongkar-bongkar pas masangnya bingung. Dan tambah rusak keadaannya. Bisa gak dia dituntut secara pidana? Ya mungkin bisa, namanya malpraktek. Itu untuk urusan dunia. Demikian juga umpamanya seseorang yang tidak pernah sekolah di fakultas kedokteran. Tidak sampai lulus. Dia hanya baca-baca buku-buku kesehatan. 10.000 buku kesehatan dia baca. Lalu buka praktek. Berhak apa tidak? Tidak. Itu dalam urusan dunia. Dia akan lebih membahayakan orang daripada menolong orang. Dari 100 pasien, 2 yang sembuh. 98 mati. Atau tambah parah. Karena tidak didasarkan pada ilmu. Dua yang sembuh kebetulan sembuh, bukan karena obat yang dia berikan. Gitu ya. Bayangkan kalau ini urusan akhirat, urusan agama, lalu dilakukan bukan oleh ahlinya, maka resikonya sampai ke akhirat nanti ya. Berdasarkan hal itu, kalau orang yang bukan mujtahid lalu ijtihad, mau benar mau salah hasil dari ijtihadnya, maka dia tetap berdosa dan tidak dipahalai oleh Allah Azza wa Jalla sekalipun ijtihadnya benar ya. Itulah perbedaan antara ikhtilaf dengan iftiraq. Jadi iftiraq berpecah. Dan perpecahan terjadi karena dia menyimpang dari jalan yang benar. Maka setiap orang yang berada di atas jalan yang keliru, yang salah, maka disebut mufaraqah. Dan inilah yang pernah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis iftiraqul ummah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, افترق اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Umat Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya masuk neraka. Illa wahidah. Kecuali satu golongan. Wahuwa al-jamaah, kata Nabi SAW. Dan yang satu golongan itu adalah jamaah. Para sahabat bertanya, wa mal jama'atu ya Rasulullah, apa jamaah itu? Beliau menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jalan yang ditempuh oleh aku pada hari ini beserta para sahabatku. Itulah yang disebut dengan jamaah. Jamaah itu orang-orang yang menempuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup yang pernah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, dan itulah yang akan selamat. Adapun yang 72 golongan tadi, yang semuanya masuk neraka, mereka yang menyimpang dari jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil jalan lain dari jalan yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyimpang. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 153 tadi, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an dini. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, maka kalian akan berpisah dari jalan yang lurus tadi. Berpisah artinya berbeda jalan yang ditempuh dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah resiko yang kedua bagi ketiga dari perpecahan, yaitu menyimpang jalan hidupnya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Resiko yang berikutnya, entah ketiga entah keempat. Ketiga ya. Keempat tuh udah ikhtilaf. Ketiga, aduh. Yang pertama apa resiko dari perpecahan? Melanggar ayat-ayat dan hadis tentang hal itu. Yang kedua, melemahnya kekuatan. Yang ketiga, yang barusan sesat ya. Keempat. Keempat, terancam neraka jahannam dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah sesat menyimpang begitu ya, resikonya azab. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Ditambah dengan banyak hadis yang sahih tentang masalah itu. Di antara ayat yang menerangkan hal itu adalah Al-Quran Surah An-Nisa 115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang menentang Rasul, tidak mengikuti jalan hidup Rasul itu, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti selain jalan hidup orang mukmin, mengikuti jalan hidup kaum filosof, mengikuti gaya hidup orang lain, apalagi Yahudi dan Nasrani, dalam segala bidang, termasuk apalagi dalam urusan dunia, ya, model pakaiannya meniru gaya Yahudi dan Nasrani. Idola yang dia idolakan, orang-orang yang dia idolakan, tidak peduli agamanya apa, yang penting orang itu mengagumkan dia di satu bidang tertentu dari bidang-bidang duniawi yang umumnya bersifat maksiat. Seperti mengidolakan aktor atau aktris, artis atau artos. Kalau artis laki perempuan ya, penyanyi atau penyanya. Penyanyi perempuan, penyanyi laki-laki, meren. Pokoknya yang diidolakan itu adalah kemampuan mereka di bidang sesuatu yang bersifat maksiat. Ditempel posternya di kamarnya, di rumahnya. Koleksi CD-nya lebih banyak itu daripada ceramah atau muratal Al-Quran. Ya, dan ini yang menyebabkan mereka tersebut terancam dengan apa? Neraka jahannam. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin." Siapa orang yang menentang jalan Rasul, jalan hidup Rasul alaihi salatu wasalam, setelah begitu jelas gamblang petunjuk bagi dirinya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan hidup selain orang-orang mukmin. Kalau jalan hidup orang-orang selain orang-orang mukmin dalam cara berpakaian, walaupun seperti orang gila pun enggak pernah dicela. Orang umpamanya berpakaian ala barat ya, pakai yang amat sangat minim gitu, pakai pakaian yang sobek-sobek. Dari pabriknya sudah disobekkan itu. Kalau beberapa tahun yang lalu, orang sobek sedikit di lutut gak mau pakai. Malu ya. Sekarang yang barunya saja sudah sobek. Bergantung di toko-toko yang mahal. Itulah gaya hidup mereka. Itu gak pernah dicela itu. Kalau mengikuti ala barat gak pernah dicela, malah dipuji. Gaul ya, gokil, modern, dan yang lain-lainnya. Semakin gokil semakin dipuji. Tapi coba mengikuti pakaian syar'i, dicela habis-habisan ya. Laki-laki memakai celana yang cingkrang, itu kebanjiran atau kurang bahan. Tapi kepada orang yang pakai lekbong gak pernah disebut kurang bahan ya. Nah, wanita memakai jilbab apalagi cadar disebut ninja, disebut bebegik sawah, dan seterusnya. Selalu dicela. Penampilan orang mengikuti gaya barat, gaya Yahudi Nasrani. Pakai anting laki-laki. Kadang antingnya itu bukan di telinga. Kadang di hidung kayak kebo kan. Kadang di bibir. Kadang di lidah, ada ya yang di lidah ya. Itu kalau ketelan gimana ya. Dan pasti kayaknya masangnya sakit ya. Kan ditusuk ya. Pasti nyengir sakit. Ada yang pernah nyoba? Pasti sakit. Itu disebut modern. Itu disebut gaul. Itu disebut mode. Ya, dipuji. Tapi kalau umpamanya berpakaian syar'i, berpenampilan syar'i, laki-laki pakai jenggot disebut kambing. Itu kambing saya lewat, pantas gak ada di rumah, di sini ternyata. Mereka tidak takut dengan ancaman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kata Allah, وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Kalau orang itu menentang jalan hidup para rasul dan mengikuti jalan hidup orang-orang selain orang mu'min, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ. Kami palingkan dia kemana dia berpaling. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ. Kami akan masukkan, akan campakkan orang itu ke dalam neraka jahannam wasaat masiro. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Nah, apa yang dilakukan orang, gaya hidup dari segi penampilannya, mengikuti Yahudi dan Nasrani, itu cermin dari akidah dan keyakinannya yang juga mengikuti akidah dan prinsip Yahudi dan Nasrani. Yang itu teraplikasi dalam bentuk amalan. Dan itu dilakukan oleh manusia, oleh kaum muslimin secara umum. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mensinyalir hal tersebut akan dilakukan oleh umatnya. Dalam salah satu hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, لَتَتَّبِعَنَّ السُّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاءً بِذِرَاءٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ الضَّبْ لَتَّبَعْتُمُهُ. Kata Nabi SAW, kalian itu pasti, di sini Nabi SAW menekankan kepastiannya dua kali, dua penekanan. Pertama adanya penggunaan huruf lam. Latattabi'u, tadinya latattabi'una, tadinya begitu. Ada lam taukid. Kedua ada nun taukid saqilah di akhirnya. Jadi latattabi'anna. Pasti, pasti kalian akan mengikuti sunana mangkana qablakum. Sunnah atau kebiasaan hidup, gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadhiro'an bi dhiro'in, sehasta demi sehasta. Sehingga seandainya mereka masuk ke lubang bayawak, pasti kamu akan mengikuti juga. Nabi SAW masih menyamarkan orang-orang terdahulu yang diikuti oleh kaum muslimin itu siapa. Masih disamarkan, pokoknya orang terdahulu. Tapi para sahabat penasaran, ingin memastikan. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud umat-umat terdahulu itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menyatakan, faman sahadai atuh. Ya, siapa lagi kalau bukan mereka? Berdasarkan hal itulah, sinyalemen Nabi SAW sudah terbukti pada zaman-zaman sekarang. Orang tidak hanya mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani dalam berpenampilan, bahkan juga tidak peduli sampai berkeyakinan. Tidak disadari kadang-kadang kebiasaan Yahudi dan Nasrani itu merusak akidah, merusak tauhid. Sebentar lagi itu ada hari hantu sedunia. Apa namanya? Halloween gitu ya. Hantu aja diperingati gitu, coba bayangkan. Dan perayaannya harus menyerupai hantu. Kalau Yahudi dan Nasrani yang diikuti masih manusia mereka, ini hantu. Pakaiannya harus serem, ya. Penampilannya harus serem. Wajah seserem-serem wajah orang itu enggak boleh dipakai datang ke perayaan Halloween. Harus dicurat-coret. Pakai make up, aksesoris, pakaian yang mengesankan kamu itu hantu, ya. Kayaknya bakal ada hantu beneran tuh nyelip di sana. Karena susah dibedakan gitu ya. Susah dibedakan. Nah, yang ikut merayakan Halloween seperti ini, yang pasti yang bikin Yahudi dan Nasrani. Belum Valentine's, ya. Belum yang lain-lain. Itu yang ikut kebanyakan apa Yahudi, Nasrani atau Muslim? Muslim ikut. Kalau ikhwan dan akhwat yang hadir di sini ada undangan hari Halloween perayaan, haram ikut. Dosanya enggak kecil. Dosanya besar. Banyak dilanggar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, salah satunya tadi tu wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa orang yang menentang jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti kebiasaan orang-orang selain orang mukmin. Halloween apakah berasal dari orang mukmin? Bukan, itu orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Hantu aja disanjung-sanjung sampai dijadikan idola gitu ya. Sampai khusus di hari itu kita harus berpenampilan mirip hantu apapun namanya. Ya. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Mengikuti selain jalan hidup orang mukmin. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Kami akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Ini salah satu ayat yang mengancam siapa saja mukmin yang mengikuti perayaan Halloween. Salah satunya. Dan banyak yang lain, termasuk Valentine's, termasuk hari-hari yang sengaja. Itu urusan bisnis itu. Di Eropa sudah beredar bagaimana para pelaku ekonomi ini, para pengusaha ini agar masyarakat itu terpaksa, terkondisi untuk belanja banyak gitu. Diciptakan hari-hari itu. Hari Valentine seumpama. Pas hari itu datang, setiap orang itu pasti belanja coklat. Pasti belanja segala hal yang berkaitan dengan itu. Kadang bunga gitu kan. Dialokasikan tuh dananya, ada budgetnya khusus untuk itu tuh. Dari gajinya. Pengangguran gak punya gaji, dapat tunjangan. Dari tunjangannya dialokasikan itu tuh. Ya. maka pas beberapa hari sebelum hari tersebut dirayakan, toko-toko yang biasanya buka sampai jam tertentu, khusus hari itu buka sampai malam penuh gitu ya. Maka untung pabrik coklat kalau hari Valentine's. Kalau Halloween apa yang laku ya? Labu, oh labu ya. Pumpkin, labu ya. Labu yang gede terus dibikin wajah apa? Tuyul apa? Dan pakaian tentu saja, aksesoris yang dibutuhkan, dan make up juga, tukang make up laku itu, ya, dan seterusnya. Maka tidak boleh. Terancam dengan banyak ancaman ayat ataupun hadis-hadis yang sahih tentang masalah tersebut, ya. Jadi ancaman yang keempat ya, bagi orang-orang yang berpecah belah. Dan salah satu perpecah belahannya itu menyimpang dari syariat Allah Azza wa Jalla, Allah akan campakkan dia, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Kemana lagi? Keberapa? Kelima. Resiko kelima. Mati. Dihukum mati, dihalalkan darahnya bila sudah sampai pada titik tertentu. Titik tertentu itu murtad dari ajaran Islam. Karena apa? Karena tadi step by step, qalilan fa qalilan, shibran bi shibrin, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Penyimpangannya enggak terasa, sejengkal-sejengkal. Seribu jengkal itu berapa langkah, berapa meter. Tanpa terasa sudah murtad dari ajaran Islam, tanpa dia sadari. Dan ini diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemurtadan tersebut diungkapkan dalam bentuk memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya jamaah kaum muslimin. Dalam salah satu hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah kecuali karena salah satu di antara yang tiga. Kalau ada seorang muslim melakukan salah satu di antara tiga poin berikut ini, darahnya halal. Dia boleh dibunuh, bahkan diharuskan dibunuh untuk kasus-kasus tertentu. Apa saja ketiga poin ini? Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, sayyib yang berzina. Sayyib itu janda, tapi berlaku untuk semua orang yang pernah menikah, baik masih ataupun sudah enggak, sudah jadi janda, sudah jadi duda, atau masih punya suami, masih punya istri, lalu melakukan perbuatan zina. Halal darahnya. Diapakan? Dirajam. Mati apa tidak? Mati. Sampai mati. Kecuali yang berzinahnya itu bujang dengan lajang. Hukumannya beda. Diapakan? Dicambuk berapa kali? Masing-masing 100 kali. Mau mati, mau tidak? 100 kali. Ya. Kalau sudah 100 kali masih hidup, ya sudah terhapus tuh anunya, dosanya. Kalau dia kuat berbuat lagi, cambuk lagi, dan seterusnya begitu. Pertama sayyibuz zani, tapi sekali lagi ini wewenang hakim melalui pengadilan. Tidak dibolehkan dilakukan oleh sembarang orang, enggak boleh. Kita umpamanya lagi ngeronda. Ternyata ada sebuah rumah panggung yang bergoyang. Rumah panggung, dilihat. Ada ternyata yang berzina di sana. Dua-duanya sudah menikah, malah yang satu masih punya istri, yang perempuannya masih punya suami. Langsung-langsung rajam-rajam-rajam, enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Itu bukan hak kita, bukan wewenang kita, bukan tanggung jawab kita. Tapi tanggung jawab hakim. Dan hakim memutuskan rajam tersebut melalui proses persidangan. Dihadirkan minimal 4 saksi. Kalau ada yang menuduh, bersaksi, saya menyaksikan si fulan dan si fulanah berzina. Tapi cuma 3 orang saksi. Enggak dihukum. Yang 3 itu yang dihukum. Dan saksinya itu harus melihat langsung, gamblang, jelas, seperti melihat tutup botol masuk ke dalam botolnya. Kalau pas umpama si saksi itu menyatakan, saya lihat mereka berdua ke kamar, terus ada suara ribut-ribut, setelah itu sejam kemudian mereka keluar dalam keadaan sudah basah rambutnya. Nah, ini bukan persaksian. Dari mana tahu mereka bahwa mereka berdua di kamar itu berzina? Ya, siapa tuh beres-beres sampai keringetan gitu, bareng-bareng ribut teh dan seterusnya. Enggak diterima yang seperti itu persaksiannya. Berat persaksian untuk perzinahan. Berat tuduhan untuk perzinahan. Kalau enggak cukup saksinya hanya 3 orang, enggak diterima dan si saksi ini yang dihukum, ya. Itu bukan wewenang kita. Umpama kita cross country ke gunung. Di suatu tempat ada banyak ilalang-ilalang begitu. Wah, itu ada ribut-ribut di sana. Ada yang berzina. Enggak boleh kita rajam. Wah, kata hukum Islam ini ayatnya, rajam. Ada ayatnya, ayat tentang rajam? Ada ayatnya tentang rajam? Enggak ada. Sudah dihapus. Sudah dimansuh, tapi mansuh lafadznya, adapun hukumnya tetap dijalankan. Dulu pernah ada ayatnya, tapi sudah dihapus, tapi hukuman tetap dilaksanakan. Yang pertama, as-sayyibu zani, seorang sayyib yang berzina. Yang kedua, wan-nafsu bin-nafsi, jiwa dengan jiwa, artinya qisas. Kalau orang membunuh orang lain, dia dibunuh lagi. Si pembunuhnya halal untuk dibunuh lagi. Dia muslim, yang berzinah tadi juga muslim. Tapi walaupun muslim, sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, halal darahnya tuh. Nah, yang qisas ini pun tidak boleh langsung, harus melalui sidang pengadilan. Dan yang ketiga adalah yang juga dianggap halal, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, alias murtad, disebut at-tariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agama Islam ini, Nabi SAW menyatakan, man baddala dinahu faqtulu. Siapa orang yang mengganti agamanya, bunuh dia. Yang murtad itu hukumnya dibunuh. Nah, lalu Nabi SAW ketika menjelaskan poin yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, beliau menambah dengan istilah lain, al-mufariqu lil jamaah, orang yang keluar memisahkan diri dari jamaah. Maknanya sama, al-mufariqu di dalam ilmu nahwu disebut badal. Badal syai min syai atau kul min kul. Badal dari at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah, maknanya satu. Al-mufariqu lil jamaah maknanya at-tariku lidinihi, murtad, keluar dari Islam. Orang yang murtad yang keluar dari Islam ini oleh Nabi SAW diistilahkan dengan istilah orang yang memisahkan diri dari agama ini, dari jamaah ini. Maka mereka halal. Salah satu contohnya adalah kelompok Khawarij, mereka melakukan penyimpangan fatal dari permasalahan-permasalahan pokok dalam agama, ya. Mereka penyimpangannya tidak membuat mereka itu kafir, keluar dari Islam, murtad, enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah mereka. Siapa yang memerangi mereka berpahala. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis diantaranya. Hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berkata Ali, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu wasallam bersabda, "Aleh, hampir habis ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan, syufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah, yamruquna minal islam kama yamriqu saham minar ramiyah, la yujawizu imanuhum hanazirahum. Fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di akhir zaman satu kaum dari kalangan kaum muslimin, hudatsaul asnan, mereka masih sangat muda. Usia mereka, umur mereka masih muda-muda. Semangatnya lagi gede-gedenya. Tapi sufa'ahul ahlam, tapi ilmu mereka bodoh. Maksudnya ilmu tentang Islam. Mereka bodoh dari segi pengetahuan tentang Islam. Enggak ngerti bahasa Arab. Enggak faham hadis. Tidak memahami ulum syar'iyah. Mereka belajar Islam hanya dari baca-baca buku terjemahan atau mengikuti mentoring-mentoring. Mentoring-mentoring yang dibina oleh yang juga bukan ahlinya, ya. Nah, pada zaman baheula disebut paskil. Pesantren kilat itu mengerikan, istilah pesantren kilat itu hanya khusus untuk orang-orang yang dianggap radikalis gitu ya. Doktrin memang. Belajar Islamnya itu tidak terkurikulum, tidak mendasar, tidak dari ahlinya, tidak disertai dengan alat yang memadai untuk bisa membedah Islam. Tidak belajar bahasa Arab nahwu shorof, enggak bisa baca kitab. Enggak paham kaidah di dalam mustalahul hadis. Asal bahasa Arab hadis wehnya sampaikan mau sahih, mau dhaif, mau maudhu, mereka enggak ngerti dan enggak peduli. Sufahaul ahlam. Mereka itu bodoh dari segi ilmu. Mereka yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka berbicara dengan ucapan sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara tentang hadis. Hadis yang disampaikan kadang benar, seringkali benar, hadisnya benar, yang sahih. Tapi interpretasi, penerapan, pemahaman, penafsiran, syarah dari hadis itu yang keliru, yang bersumber dari apanya? Dari otaknya. Pengetahuan hadisnya terbatas, hanya paham satu dua hadis tentang masalah itu. Padahal dalam masalah itu banyak puluhan hadis lain yang lebih menjelaskan. Akhirnya dia menyimpulkan masalah tersebut hanya dari satu dua hadis yang dia ketahui terjemahannya saja. Tidak menghimpun seluruh hadis tentang hal itu. Kalau para ulama kan hadis-hadis tentang hal itu dikumpulkan dulu. Semua riwayat-riwayatnya diteliti, diperiksa sahih tidaknya. Yang tidak sahih disingkir-singkirkan dulu. Tinggal yang sahih, yang hasan, yang makbul. Nah ini kemudian yang difikirkan, dianalisa oleh para ulama berdasarkan kebersihan hati dan kemampuan ilmu yang memadai. Sehingga kesimpulannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh dari segi ilmu, mereka ijtihad. Mereka berbicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil ijtihad mereka, mereka keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan la yujawizul imanuhum hanazirahum, iman mereka tidak melebihi tenggorokannya. Dalam riwayat lain dikatakan bacaan mereka yaqra'unal Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an tapi bacaannya itu la yujawizu qira'atuhum hanazira. Bacaannya tidak melewati tenggorokan mereka. Apa maknanya? Maknanya tidak sampai ke hati, hanya dari mulut. Tidak turun ke hati sampai tenggorokan mentok di sini. Mereka tidak memahami makna yang terkandung dari hadis-hadis yang mereka bawakan, yang mereka katakan, yang mereka fahami. Mereka tidak memahami dengan pemahaman yang sebenarnya. Apa akibatnya mereka keluar dari agama ini? Seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Melesat. Begitu dalam hitungan detik ya, begitu. Ada yang pernah belajar mana di sini? Saya pernah. Begitu dilepas hanya hitungan detik, plek. Itu sudah sampai ke jarak yang jauh. Tanpa disadari. Lalu kata Nabi SAW, fa'ayna malaqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian temui mereka, bunuh mereka. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena membunuh mereka itu ada pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Apakah mereka kafir? Tidak, tidak kafir. Mereka tetap muslim. Kenapa dihukum seperti itu? Bahkan membunuhnya berpahala. Sebab mereka menghalalkan darah kaum muslimin yang lain. Kalau dibiarkan habis kita semua, tinggal mereka. Bahaya. Mereka membawa nama Islam dengan gaya seperti itu membahayakan citra dari Islam itu sendiri. Ya, makanya Nabi SAW menyatakan begitu. Dan Ali bin Abi Thalib melaksanakan ini. Ketika orang-orang Khawarij ngumpul mereka di sebuah tempat yang namanya Harura. Nah, sebelum diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pertama masih kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua paling berilmu, nikmat tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Qur'an Ibnu Abbas diakui termasuk oleh orang-orang Khawarij ya dan kesolehannya. Begitu datang ke kampung mereka, kampung Khawarij ya. Ibnu Abbas melihat bahwa di tenda-tenda mereka bergemuruh suara bacaan Al-Quran. Terus mata-mata mereka kata orang Sunda mah celong karena kurang tidur. Karena tahajud semalaman. Tahu celong? Celong itu apa ya? Sayu-sayu ya. Kayak orang ngantuk gitu. Kayak kurang tidur gimana? Itu celong namanya. Tulis, celong. Bibir-bibir mereka kering. Karena mereka baca Quran, tahajud. Ya. Siangnya saum. Ibadah mereka itu luar biasa. Sampai Nabi SAW menyatakan, tahtaqiru nabi sholatukum di sholatihim. Sholat kamu itu akan merasa rendah dibanding sholat mereka. Saum kamu itu akan merasa kecil sedikit dibanding saum mereka. Mereka ahli ibadah. Lalu Ibnu Abbas bertemu dengan tokoh-tokoh mereka dan berdialog. Kenapa mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya? Diajak diskusi. Mereka kalah hujah secara telak. 1/3 mereka tobat dan kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib. Sisanya kekeh, petekeh, ngotot. Suratat, ngeyel, surayel dalam kesesatannya. Akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Atas perintah Nabi SAW. Dalam memerangi mereka ada pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Ini salah satu di antara risiko. Apabila seseorang tersesat, iftirak, mufarokoh dari ajaran yang benar sampai pada titik tertentu, memeranginya adalah berpahala. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada kaum Khawarij atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasub itu panjangnya. Sampai di sini dulu karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Sudah lebih dari 1 jam yang kita habiskan sisa waktu yang ada, kita akan gunakan untuk menjawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat terus maksiat jalan, apakah sudah masuk kategori murtad? Tergantung apa jenis kemaksiatannya dan bagaimana keyakinan orang itu terhadap kemaksiatan itu. Kalau dia menganggap halal, kenapa kamu bermaksiat? Maksiat apa ini? Ah, kata siapa, ini halal kok umpamanya. Ia murtad kalau dia menghalalkan perkara yang nyata-nyata haram. Seperti setelah sholat dia langsung mabuk. Kenapa kau mabuk? Apa salahnya? Gitu ya, halal kok. Ya, dia murtad. Adapun kalau dia bermaksiat dan masih meyakini dosa dari maksiat itu, setelah dia melakukan sholat lalu bermaksiat, dia tidak murtad. Awas jangan salah paham, kata Ustaz juga enggak murtad, jadi boleh. Bukan boleh, tapi kalau setelah sholat bermaksiat, itu indikasi sholat yang tadi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat dia keji dia munkar, berarti sholat tersebut tidak diridhoi dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Rajab, man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanatil ula wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu amal baik lalu diikuti oleh amal buruk, amal buruk itu menjadi tanda bahwa amal baik tadi tidak diterima dan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu apa sanksinya? Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim saun. Wail, orang seperti itu akan peroleh wail. Bagi orang yang sholat, yaitu orang yang sahun dari sholatnya. Makna sahun dengan penggunaan an sholatim artinya dia lalai dari tujuan utama sholat setelah sholat. Setelah sholat dia harusnya lebih baik. Dia beribadah lagi dengan jenis ibadah lain, malah ini bermaksiat. Terkena dengan ancaman tadi, tapi dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Saya punya hutang riba di beberapa bank. Semoga Allah cepat mudahkan untuk melunasi ya. Itu diburu oleh para debt collector nanti. Orang yang seperti ini biasanya enggak pernah punya satu nomor tetap. Sehari-hari diganti, ini ganti. Takut dihubungi oleh bank. Sudah hampir satu tahun saya tidak mau membayar ribanya. Bunga berbunga tuh. Saya sedang ikhtiar mengumpulkan uang untuk melunasi. Qadarullah Allah membersihkan harta-harta saya dan saya belum juga bisa mengumpulkan uang tersebut. Apakah dengan sedekah bisa kembali menyuburkan harta? Saya mencari uang hanya fokus untuk membayar hutang. Doakan saya Ustaz. Ya, semoga Allah SWT memudahkan si penanya ini untuk bisa membayar hutang selekasnya ya. Sudah ada titik, nanti kita akan teruskan pada hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung, 1476 kHz. Atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Roja Bandung, semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Roja Bandung di frekuensi 1476 AM atau dapat melalui radio streaming di www.radiorojabandung.com. Jazakumullahu khairan. Roja Bandung. Program Musinin rutin dan tetap Roja Bandung.